Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم ما بعد أعوذ بالله رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله تعالى kita lanjutkan membaca risalah Adabul Isyrah Ya Abil Barakat Al-Ghazi Rahimahullah. Setelah sebelumnya kita sebutkan di antara perkara yang perlu untuk atau harus diperhatikan dalam bergaul, dalam berteman, dalam berkawan, dalam bersahabat, As-safru anil asarat, mudah memaafkan kesalahan saudaranya, mudah memberi maaf. Ini merupakan hal ikhtiyarizani Allah wa iyyakum yang akan membantu, sangat membantu baiknya hubungan, baiknya persahabatan, baiknya persaudaraan, baiknya ukhuwah bainal muslimin. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kita tidak lepas, kita tidak luput dari kesalahan. Dan kesalahan yang muncul dari kita itu macam-macam. Mungkin ada yang sengaja, mungkin ada yang enggak sengaja. Dan bisa jadi kalau misalkan kita bicaranya dalam komunitas kita, itu mungkin yang sering malah yang tidak sengaja. Baik ucapan ataupun perbuatan. Apabila kita menjadi orang yang sedikit-sedikit kesalahan saudaranya dihitung, sedikit-sedikit kesalahan saudaranya diungkit. Hal ini hatifillah rahimani wa rahimakumullah dijamin tidak akan baik, tidak akan bagus, tidak akan langgeng, tidak akan harmonis pertemanan, persaudaraan, persahabatan, ukhuwah antar mereka. Oleh karena itu, ikhatibillah azani Allah wa iyyakum as-safu anil atharat, mudah memaafkan kesalahan saudaramu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul A'rabi, kana sama sawi'a akhik, mudahlah melupakan kesalahan, kejelekan saudaramu, yadum laka budduhum. Ini saya akan langgeng kecintaan mereka kepadamu. Baik. Berikutnya katibillah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan perkara yang lain yang juga perlu untuk diperhatikan kita dalam bermuamalah, kita dalam berukhuwah, dalam bersahabat, dalam berteman. Wala rahimahullah muwafaqatul ikhwan. Mencocoki saudara kita. Menyepakati saudara kita. Apa yang diinginkan dengan hal ini? Beliau mengatakan, wa minha, di antara adab, di antara perkara yang harus perlu diperhatikan dalam berukhuwah, hilatul khilaf lil ikhwan, meminimalisir menyelisih saudaramu. Waluzumu muwafaqatihim, dan terus berupaya senantiasa menjaga untuk mencocoki mereka. Bima yubihuhu al-ilmu wasyari'ah, selama diperbolehkan oleh ilmu dan syariat, selama diperbolehkan oleh agama kita. Kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum. Hal ini katibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an itu sangat sering terjadi. Terlebih lagi bagi yang hidup sebagai komunitas. Masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya ide, masing-masing punya pandangan. Masing-masing punya pendapat, masing-masing punya rokyu. Jangan jadikan ikatibilazani Allahu ayyakum. Perbedaan ini, jangan jadikan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan ide itu sebagai sebab rusaknya, jeleknya ukhuwah. Terlebih lagi kalau kita berada dalam komunitas. Selama hal tersebut masih diperbolehkan atau diperbolehkan oleh agama kita, oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti pembahasannya adalah pembahasan teknis. Bukan pembahasan masalah prinsip, masalah teknis. Ketika terjadi perbedaan, kata beliau rahimahullah, luzum muwafaqatihim. Berusaha mencocoki mereka. Lihatlah sudut pandang, lihatlah perbedaan pandangan, perbedaan ide, perbedaan pendapat. Ketika kita berada dalam suatu komunitas, ini bicaranya tentang teknis ya. Tinjaulah dari sudut pandang, tinjaulah dari sisi hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memberikan perbedaan pendapat di antara kita untuk memilih mana yang paling bagus. Jangan biasakan, jangan menjadi orang yang kekeh dengan pendapatnya sendiri. Jangan menjadi orang yang kata bila azani Allahu wa iyyakum barakallahu fikum, orang yang pokoknya nek aku ayo a. Kalau enggak, pendapatku pendapatku harus dijalankan. Yang lain menyelisihi harus saya. Jangan biasakan menjadi orang seperti ini. Kenapa? Akan sangat riskan. Efek jeleknya itu banyak. Efek buruknya itu banyak. Jadikanlah ikatibilazani Allahu wa iyyakum itu sebagai ketika ada terjadi perbedaan pendapat sebagai hikmah. Masya Allah, kita dalam komunitas kita dalam naam, dalam perkumpulan yang Allah beri karunia orang yang apa namanya perbedaan pendapat. Ini berpendapat A, ini berpendapat B, ini berpendapat C, misalkan. Jadikan itu sebagai apa namanya pilihan. Itulah manfaatnya kita bermusyawarah ya kayak gitu. Manfaatnya kita merembuk suatu permasalahan ya seperti itu. Dirumuskan, difikirkan, direnungkan mana yang paling baik. Dan jangan menjadi orang yang kekeh terhadap pendapatnya. Selama itu permasalahan teknis diperbolehkan oleh syariat, maka carilah hal yang ahabbuha ilallah, yang paling dicintai Allah. Kemudian aqalluha madharatan, yang paling sedikit madharatnya. Aktsaruha manfaatan, yang paling banyak manfaatnya. Wa aisaruha maslakan, yang paling mudah untuk ditempuh. Tiga, ikhati filah zani Allahu wa iyyakum. Seseorang atau kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, tentu kita akan menyampaikan apa alasan kita, apa pandangan kita, apa hujah kita. Demikian. Hakadha, masing-masing misalkan ada yang lain. Orang sudah banyak dari antum yang berpendapat, banyak dari kita, wah ini cocok, ini bagus. Ini Masya Allah mudah, ini demikian. Ada orang yang berbeda pendapat. Jangan kekeh dengan pendapatnya. Saya enggak setuju. Pokoknya pendapat saya itu gini. Jangan jadi orang yang seperti itu. Mudahlah untuk mencocoki saudaramu. Ketika banyak, ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, banyak yang cocok dengan pendapat tadi, ya udah ditempuh selama hal itu tidak dilarang oleh syariat. Ya udah dicoba. Ya bismillah. Dan saling mendukung. Dan ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan niat yang ikhlas. Sidquniyah, niat yang jujur. Semuanya menginginkan kebaikan. Kita semua mesti menginginkan kebaikan. Dan apabila orang menginginkan kebaikan, jika dia jujur, maka dia akan mudah menerima apapun selama hal tersebut akan mendatangkan kebaikan. Tidak harus dengan pendapatnya, tidak harus dengan pandangannya, tidak harus dengan idenya. Dan apabila ini terwujud, mudah untuk mencocoki saudaramu, itu akan terjadi, akan muncul, akan lahir, akan timbul, terbuahkan suatu kondisi yang dari ta'awun menyenangkan, dari kebersamaan itu, Masya Allah. Dan gak perlu, atau berbeda halnya kalau misalkan dia karena dia sudah gak berdaya, misalkan ada berpendapat, teman-temannya sudah berpendapat, yuk bismillah, kita lakukan. Ini yang paling Allah cintai, kita lihat dengan parameter, dengan tolak ukur, dengan parameter ini kayaknya yang paling ini Allah cintai, ini mudah bagi kita, ini tidak takalluf, ini tidak memberatkan kita. Jangan ngambil keputusan, jangan ngambil pendapat sesuatu yang memberatkan diri kita. Nuhina anit takalluf, kita dilarang dari bertakalluf. Ini mudah untuk kita. Ini sedikit madharatnya, ini banyak manfaatnya. Kira-kira demikian. Ketika dijalani bersama dan perbedaan pendapat itu dilebur, bismillah, dijalani terlebih dahulu. Semoga baik. Dengan niat yang ikhlas, itu akan dijalaninya, itu akan menyenangkan. Ketika ada masalah, dipecahkan bersama. Jangan menjadi, karena dia enggak punya kekuatan, kemudian jangan jadi kompor. Memercikan api atau memercikan gejolak. Jangan jadi orang yang seperti ini. Di depannya udah setuju, seakan-akan setuju, kompak. Ternyata di belakang itu jadi kompor. Ini kayak gini, ini jelek, kayak gini. Ini khatifil azani Allahu wa iyyakum akan menimbulkan gejolak dalam ukhuwah. Apalagi kalau misalkan hasil atau pendapat yang dipilih itu kurang berhasil, tuh kan? Anda juga bilang apa? Jangan demikian, sama menjelekkan. Lah, maha kata. Terlebih lagi salafi, maha kata salafi. Kita itu ibarat satu. Apabila ada kekurangan perbaiki, ternyata pendapat jalan metode yang ditempuh kurang tepat, perbaiki. Kalau nggak mampu, kalau nggak bisa diperbaiki, cari pendapat lain, yuk kita coba dengan yang lain. Mungkin demikian, cari yang lain lagi dan tetap luzumu muwafaqatil ikhwan. Tetap berusaha untuk bareng. Jangan menjadi pemercik kerusakan ukhuwah. Akad ayyati bilazani Allah wa iyyakum. Wa subhanallah. Apabila sampai terwujudkan hal yang demikian, itu akan nikmat kita dalam berukhuwah, nikmat kita dalam apa namanya dalam beraktivitas ila akhirih. Enggak ada gejolak, semuanya saling ngerti, pengertian. Masing-masingnya menahan lisan. Ya wis, bismillah. Dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, sidquniyah. Qala Abu Utsman, beliau menyebutkan asar dari Abu Utsman, muwafaqatul ikhwan khairun minasyafaqah alaihim. Sebuah perkataan yang singkat namun mendalam. Mencocoki saudaramu, menyepakati saudaramu, lebih baik daripada semata-mata sayang kepadanya. Semata-mata sayang kepadanya, namun sebenarnya kalian berselisih, berbeda pendapat. Dan terus dilanggengkan itu. Dzalikal khilaf. Mencocoki saudaramu, ketika engkau mencocoki saudaramu, itu lebih baik daripada engkau kasih sayang kepada mereka, namun sebenarnya itu berselisih, sebenarnya berbeda pendapat. Kenapa? Sayang kepada saudaramu itu mungkin bentuknya bisa memberi, bisa ila ghairi dzalik, gitu ya. Sayang kepada mereka, sayang kepada saudaramu, namun dengan adanya tetap masih ada perselisihan, masih ada perbedaan pendapat yang terus dipegang masing-masingnya, dijaga. Hubungannya itu enggak akan baik. Berbeda halnya kalau mencocoki saudaramu itu hubungannya akan baik, ikhati fillah zani Allah wa iyyakum, hubungannya akan kuat, ukhuwahnya bagus, akan menimbulkan, melahirkan berbagai macam hal positif. Dengan rasanya ya, seia sekata, seiring seirama. Dan buahnya jauh lebih besar. Efeknya itu jauh lebih besar. Maka dhaifati fil azani Allahu wa iyyakum. Perbedaan pendapat sebuah perkara yang wajar. Dan lihatlah ini sebagai hikmah. Lihatlah ini sebagai anugerah. Masya Allah, kita diberi orang-orang yang punya ide. Kita diberi orang-orang yang punya pandangan. Sebuah kenikmatan. Tinggal kita bagaimana, Masya Allah. Ini pendapat yang bagus, ini pendapat yang bagus, yang lain lagi bagus. Tinggal dikumpulkan mana yang paling dicintai oleh Allah, mana yang paling mudah, mana yang paling ringan, yang tidak memberatkan kita, mafsadatnya sedikit, manfaatnya banyak, dengan pertimbangan-pertimbangan syar'i tadi. Baik, muwafaqatul ikhwan. Berusahalah untuk mencocoki saudaramu selama tidak dilarang oleh syariat. Jadi permasalahan teknik. Berikutnya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ini ada kaitannya, masih ada kaitannya dengan muwafaqatul ikhwan. Perkara berikutnya yang perlu diperhatikan dalam berukhuwah. Alhamdu ala sana. Memuji, berterima kasih atas pujian mereka, atas apa yang mereka sampaikan, dan yang semisalnya. Beliau mengatakan, wa minha yahmadahum ala husni sana'ihim. Di antara perkara yang perlu diperhatikan dalam berukhuwah, ayahmadahu, memuji, bersyukur, bersyukur atas ujian yang mereka berikan. Wa in lam yusta'idhum bil yad, meskipun saudaramu tidak membantu dengan tenaga. Meskipun saudaramu tidak membantumu dengan materi. Dengan tangan, dengan kekuatan. Akan tapi, ujilah mereka. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hadis ini dilemahkan oleh Syalbani rahimahullah. Namun, nah, mungkin maknanya benar. Niatul mu'min ablagh min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih mengena dari amalannya. Mungkin dia belum membantu secara fisik, akan tetapi niatnya baik. Niatnya baik, dia puji saudaranya, dia sanjung saudaranya. Hal yang demikian, pujilah dia, sanjunglah dia, dan berterima kasihlah. Maka tetapi hadis ini sebagaimana disebutkan dilemahkan oleh Syalbani rahimahullah. Qala Ali karamallahu wajah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wardah, "Man lam yahmil akhahu ala husni niyyah, lam yahmadhu ala husni sin'ah." Barang siapa tidak memposisikan saudaranya pada niat yang baik, menganggap husnudzon, niat saudaranya itu baik, dia tidak akan mampu memuji perbuatan yang dia lakukan, saudaranya lakukan. Baik. Dikati bila izani Allahu ayyakum, ini berkaitan dengan husnudzon dengan saudara kita. Kita diperintahkan untuk menjauhi berburuk sangka kepada saudara kita. Iyyakum wadhon fa innahu akdzabul hadits. Hati-hati dari kalian dari buruk sangka, karena itu adalah akdzabul hadits. Hadis yang paling dusta, ucapan yang paling dusta. Dan buruk sangka merupakan bisikan dari syaitan untuk memecah belah, untuk memperburuk ukhuwah kaum muslimin. Su'udzon. Ketika seorang yang hadifilah zani Allahu wa iyyakum tidak mampu berhusnudzon kepada saudaranya, dari perkataan Ali ini, ketika seseorang tidak mampu husnudzon kepada saudaranya, apapun yang dilakukan oleh saudaranya tadi, nilainya itu negatif. Nilainya mesti jelek. Ada saudara kita yang katibil azani Allahu wa iyyakum, melakukan suatu perbuatan. Kita enggak bisa, na'udzubillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita enggak bisa menjaga dzon kita. Su'udzon. Kita su'udzon kepada saudara kita tadi. Lah itu paling niatnya ada sesuatu, ada udang di balik batu, ada udang di balik rempeyek. Ada tujuan apa yang diinginkan itu. Hari mukalah, inilah, itulah. Udah su'udzon duluan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dilakukan saudaranya, itu enggak akan dapat nilai positif. Mesti jelek. Gimana, Om Batan? Kalau sudah suudzon sama saudaranya, apapun yang dilakukan, itu mesti jelek. Meskipun yang dilakukan oleh saudaramu itu adalah perkara yang bagus, masya Allah, dia berhasil demikian, berhasil demikian, berhasil demikian. Kalau dia tetap menjaga buruk sangkanya itu, lah itu kayak gini, mesti jelek. Lam yahmadhu ala husni sin'ah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia tidak akan mampu memuji perbuatan pekerjaan saudaranya. Dan ini bisa terjadi sebab musababnya itu dari tadi itu. Tidak menerapkan muwafaqatul ikhwan. Tidak mencocoki saudaranya. Dia masih punya pendapatku dulu enggak dipakai. Sampai dijaga ini enggak terima. Enggak diterima terus berjalannya waktu seiring bergulirnya waktu. Terus menerus dia masih punya rasa ini masih disimpan. Enggak terima pendapatnya enggak dipakai. Akhirnya buruk sangka akhirnya enam. Enggak suka sama seseorang, enggak suka sama beberapa orang. Setiap yang dilakukan orang ini mesti jelek. Wahada laisa sifatil mukmin. Ini bukan sifatnya seorang yang beriman. Ini orang yang senang perpecahan. Ini orang yang senang bikin gejolak. Yang seperti ini harus diredam, harus dihilangkan. Kembali lagi tadi. Sidqun niyyah, husnun niyyah. Jujurnya niat, baiknya niat. Dalam berukhuwah. Kita menginginkan semuanya baik. Tempuhlah semuanya dengan cara yang baik. Meskipun bukan dengan pendapat kita. Meskipun bukan tidak sesuai dengan ra'yu kita. Selama itu adalah baikan. Bismillah. Jalani bersama. Kemudian ni khatibil azani Allahu ayyakum. Ada beberapa hal mungkin berkaitan dengan su'udzon. Buruk sangka. Dan husnudzon. Baik sangka. Kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada saudara kita. Kita dilarang untuk berburuk sangka kepada saudara kita. Dan mesti ada hikmahnya. Mesti ada keutamaannya. Di antara hal yang bisa kita dapatkan dengan kita husnudzon, kita menjauhkan, menghilangkan buruk sangka kepada saudara kita. Husnudzon itu aryah lil qalbi. Orang yang mudah untuk husnudzon, berusaha menghilangkan buruk sangka, su'udzon dihilangkan berusaha semaksimal mungkin, mudah berbaik sangka, itu orang dia akan mendapatkan atau aryah, lebih menenangkan hatinya. Orang kalau husnudzon itu hatinya tenang. Berbeda halnya dengan su'udzon. Orang kalau su'udzon itu hatinya gelisah. Itu jangan-jangan ini, itu jangan-jangan demikian. Ini malah bisa jadi kayak gini, bisa enggak tenang. Tapi kalau orang husnudzon, ah insyaallah bismillah. Mungkin insyaallah dia baik, dia niatnya baik, demikian, demikian. Dia bersandar kepada Allah. Hisabuhu 'alallah, perhitungannya atas Allah. Ngapain su'udzon memberat-beratkan diri? Ngapain su'udzon malah menyiksa diri? Hatinya lebih tenang, jiwanya lebih tenteram. Orang yang husnudzon. Dan ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, husnudzon itu akan mengantarkan ila salamati sudur. Tidak ada yang selamat. Enggak banyak penyakit. Demikian pula orang yang husnudzon itu akan mudah atau dia akan bisa mengantarkan husnudzon ini akan mengantarkan kepada ulfah. Apa ya? Sikap dekat. Kalau misalkan kita su'udzon sama seseorang. Kita su'udzon sama seseorang, mesti kita itu enggan untuk dekat dengan dia. Kita udah buruk sangka sama orang ini. Kita malas untuk dekat dengan dia. Lalu kita aja sudah pikiran yang muncul dalam jiwa kita aja udah orang ini jelek. Berbeda halnya dengan husnudzon. Ketika kita husnuzon kepada saudara kita, ini lingkupnya ukhuwah, lingkupnya komunitas, lingkupnya persaudaraan, hubungan di antara kita loh ya. Beda halnya kalau misalkan memang ada orang yang pantas diusuhuzoni, ada korinah-korinah. Ini dia, ila akhiri ini keluar dari pembahasan ini. Beda halnya ketika kita husnudzan, ikatibil azani Allahu wa'iyyatum. Ya orang husnudzan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada anggapan, tidak ada persangkaan. Ya dia akan berhubungan, dia akan bermuamalah dengan nyantai, dengan santai, dengan enak. Biasa aja. Berbeda dengan yang suudzan tadi. Yu'addi ila al-ulfah. Husnudzan bisa mengantarkan kepada ulfah, kedekatan. Dan suudzan ini diantara termasuk efek buruk, buah buruk, efek negatif dari suudzan itu bisa mengantarkan kepada tatabu'u al-aurat, mengantarkan mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib saudaranya. Ihdaru, hati-hati. Orang yang berburuk sangka kepada saudaranya dan ini terus dijaga, buruk sangka ini terus dijaga, dia bisa terbawa sampai tingkatan, karena dia suudzonnya, dia akan mencari-cari kesalahan orang lain, mencari kesalahan saudaranya, pada mencari-cari al-bahath anizalat, tatabu'uz zalat, mencari-cari ketergelinciran. Dan orang yang keadaannya demikian itu enggak akan tenang. Sing dipikir kesalahane wong. Yang dipikir orang lain dalam keadaan waktunya akan sangat lebih bermanfaat ketika dia memikirkan dirinya sendiri. Hadza anfa'u lahu, ini lebih bermanfaat untuknya. Ini lebih baik untuknya. Ad'af wa ad'af. Berlipat-lipat. Daripada mikiri kesalahannya uang, mending mikiri kesalahannya dewe. Mending ngoreksi diri sendiri, mending muhasabah diri sendiri. Jelas berpahala, jelas mencari keriduan Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Ditunjukkan untuk memperbaiki diri, subhanallah, kenikmatan yang luar biasa. Nah kata ini diantara efek-efek suudzon, buah suudzon dan husnudzon. Di antaranya ya khatibil azani Allahu wa. Berikutnya. Muwafaqatul ikhwan, mencocoki saudara sudah. Alhamdulillah sana sudah. Yang ketiga. Di antara perkara yang perlu diperhatikan dalam ukhuwah. Hadza muhim. Qala rahimahullah tarkul hasad. Meninggalkan sifat hasad. Jangan hasad kepada saudaramu. Kalau tidak kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis, illa fi amroin, kecuali pada dua perkara. Ini yang disebutkan ribtoh para ulama, oleh para ulama. Ini di luar pembahasan. Bisa. Belum. Beliau mengatakan tarkul hasad. Meninggalkan sifat hasad, meninggalkan rasa hasad. Disebutkan oleh Al-Aini rahimahullah, hasad huwa, hasad adalah tamani zawalin ni'mah alal mun'am alaih. Hasad itu menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada seseorang. Saudaramu dapat nikmat, dia mengharapkan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Auzubillah. Oleh karena itu, orang yang hasad itu diantaranya satu, dia mendapat atau dia terjatuh pada sikap menentang takdir Allah. Kenapa? Langsung saudaranya dapat nikmat itu ya karena pemberian dari Allah. Kalau kamu benci ya kamu menentang takdir Allah. Langsung itu pemberian dari Allah. Wabaghum qasahu bi ayatamanna dzalik li nafsi. Sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya hasad juga selain nikmat itu hilang dari saudaranya, dia juga menginginkan nikmat itu supaya pindah kepada dirinya. Akan tetapi yang benar itu lebih umum, yakni orang yang menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada saudaranya, itu hasad. Namun sebagian ulama ada lagi yang lebih sempit lagi. Ada yang lebih dekat lagi. Tidak menginginkan hilang, bahkan semata-mata membenci kenikmatan ada pada saudaranya, itu sudah masuk hasad. Enggak suka kalau saudaranya dapat nikmat, enggak mengharapkan hilang loh ya. Enggak mengharapkan hilang. Membenci kenikmatan ada pada saudaranya, itu sudah masuk hasad. Baik. Qala rahimahullah. Wa minha, di antara perkara yang perlu diperhatikan, alla yasudahum ala ma yara alaihim min athari ni'matillah. Jangan hasad terhadap saudaramu atas apa yang kamu lihat dari nikmat Allah yang ada padanya. Jangan kamu hasad kepada mereka. Jangan kamu menghasadi mereka karena nikmat Allah yang ada pada diri mereka. Kenapa? Orang yang punya sifat hasad itu enggak akan suka. Enggak akan suka sama saudaranya, orang yang mendapatkan nikmat ini. Dan na'udzubillah akan menimbulkan hal-hal yang lainnya. Bal yafrahu bidzalik, kata beliau rahimahullah. Namun yang benar, bahkan semestinya dia gembira saudaranya mendapatkan nikmat. Saudaranya dapat nikmat, kita meskipun enggak dapat kenikmatan itu bergembira. Hakata sifatul mukmin. Ini sifat seorang mukmin. Saudara mendapatkan kemudahan, saudaranya mendapatkan nikmat. Kita sebagai saudaranya harus juga ikut gembira. Itulah sidqu al-ukhuwah. Jujurnya ukhuwah. Baiknya ukhuwah, bagusnya niat dia dalam berukhuwah. Ikut senang kalau saudaranya dapat nikmat. Jangan menjadi naham. Kalau lihat saudaranya dapat nikmat, dia jadi susah. Dia susah, dia berat, dia sedih. Tapi kalau saudaranya dapat musibah, dia senang. Na'udzubillah. Wa yahmadullah ala dzalik. Dan dia memuji Allah atas hal tersebut, atas kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Kama yahmaduhu idza kanat 'alaihi, sebagaimana apabila nikmat tersebut ia dapatkan. Ia puji Allah ketika Allah memberikan nikmat itu kepada saudaranya, sebagaimana dia memuji Allah ketika dia mendapatkan nikmat tersebut. Subhanallah, kalau bisa menerapkan hal ini pada masing-masing kita, wah tenangnya hidup kita ya khatib lazani Allah wa iyyah. Enggak ada iri, enggak ada dengki. Kita senang lihat saudara kita senang. Dan kalau kita menginginkan hal yang serupa, jangan hasad. Enggak ada fungsinya, enggak ada manfaatnya, enggak ada buahnya. Mintalah kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Kalau ingin dapat nikmat yang sama, mintalah kepada Allah. Bukan hasad jalan keluarnya. Bukan hasad solusinya. Bukan iri solusinya. Iri gak akan merubah takdir Allah. Hasad gak akan merubah takdir Allah. Allah yang memberikan rahmat, Allah yang memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi mintalah kepada Allah. Inilah tahap seorang mukmin. Orang yang diberi taufik, orang yang diberi petunjuk. Mintalah kepada Allah kenikmatan yang serupa. Atau yang lebih baik. Inilah bimbingan Allah. Was'alullaha min fadlih. Dan mintalah, mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Allah membuka lebar-lebar permintaan hamba-Nya. Fa innallaha ta'ala dzamal hasidin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang hasad. Ala dzalik, yakni ala dzalika nikmah, atas nikmat tersebut, atas nikmat yang Allah karuniakan. Biqaulihi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan-Nya? Dan hasad ini adalah penyakitnya orang-orang Yahudi. Hasadan min 'indi anfusihim. Kenapa orang-orang Yahudi enggak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hasad. Kenapa yang diberi apa? Diberi nubuah terakhir, nubuah yang terakhir, rasul terakhir itu yang diutus adalah dari kalangan Arab, bukan dari kalangan mereka Bani Israel. Sementara sebelum-sebelumnya nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israel. Kenapa sekarang kok dari kalangan Arab? Hasad. Sampai menjerumuskan, menyeret mereka pada tingkatan atau pada tahapan, pada fase atau pada apa namanya, tidak mau menerima dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Lebih rela kufur, na'udzubillah, karena hasad daripada legowo mendapatkan orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Adamin, ini diantara kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat hasad. Tanggung sebentar lagi. Wa qala alaihi salam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tapi hadisnya al-hadis la yasih, hadisnya tidak sahih. Kadal hasad ayaghlibal qadar, hampir-hampir hasad itu mengalahkan takdir, walakin hadis la yasih. Ada hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Al-Muslim, akhul Muslim. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya. Al-Mu'min, akhul Mu'min. Seorang Mu'min itu saudara bagi Mu'min yang lainnya. Agadai khatifil azani Allah wa iyyakum. Tarkul hasad. Meninggalkan sifat hasad. Jangan dipelihara kalau punya sifat ini, khatibil azani Allah wa iyyakum, dan harus diobati. Hal ini harus diobati ketika ya kita sendiri yang tahu apakah kita na'udzubillah punya penyakit ini apa enggak. Kalau misalkan ada dalam hati kita ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan kemudian benci ila akhirih, berusahalah untuk menghilangkan. Kalau misalkan ditimpa marotan di awal marrah, ditimpa hal itu di waktu pertama kali mendapatkan, saudaramu mendapatkan ini, kok gak suka gitu ya, langsung segera dihilangkan. Karena layak Islam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah kalau gak salah, seseorang itu gak akan selamat dari hasad. Akan tetapi, Ibnu Taimiyah atau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, akan tetapi, seorang mukmin itu, dia akan berusaha, tidak atau menghilangkan rasa hasadnya, menghilangkan sifat hasadnya, hilangkan. Akhirnya azani Allahu wa iyyakum. Diobati, dan apabila seorang bisa bebas dari sifat hasad, masya Allah, hatinya tenang, roh nyaman, tentram. Wallahu taala alamu bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.